Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya, mari kita ulang ya dari ismul fi'il. Ismul fi'il syarah atau penjelasan dari ismul fi'il. Ismul fi'li wa huwa, kita ulang dari situ. Wa huwa manaba'anil fi'li ma'nan wa isti'malan. Isim fi'il adalah apa yang dia menggantikan dari fi'il secara makna dan secara penggunaan. Di makna nahu amilun abadan wairu ma'mulin wala fadlah. Dengan makna bahwasanya dia isim fi'il ini selalu beramal. Ya, selalu beramal. Wairu ma'mul. Dan tidak bisa ambil yang lain beramal padanya. Ya, wala fadlah. Bukan pula dia fadlah. Waktulif an-nuhatu fi madluli ismil fi'li, dan para ahli nahu berselisih tentang penunjukan isim fi'il kepada alal qaul bismiyatihi wa ulasah, di atas pendapat yang mengatakan kisimannya dan itu yang paling sahih. Mereka yang mengatakan bahwasanya isim fi'il itu adalah isim, itu berselisih tentang madlul ismil fi'li, penunjukannya isim fi'il. Faqila madluluhu lafzu al-fi'li, penunjukan isim fi'il adalah kepada lafaz fi'il. Penunjukannya kepada lafaz fi'il. Kalau fi'il lafaznya bagaimana? Mu'rab atau mabni? Hah? Lafaz fi'il mabni kan? Ya. Fi'il madhi maksud. Fi'il madhi mabni. Ya. Demikian pula isim fi'il mabni. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa saya penunjukannya isim fi'il adalah kepada lafaz fi'il. Ya, berarti dia mabni ketika itu. Fasah, seperti sah, masalan sebagai contoh ismun liskut. Isim untuk menunjukkan kepada lafaz uskut. Isim yang menunjukkan kepada lafaz uskut. Ya, wa huwal asah, dan ini yang lebih sahih. Ini pendapat yang pertama. Mengatakan bahwasanya penunjukan isim fi'il adalah kepada lafaz fi'il. Jadi ucapan sah ini menunjukkan kepada lafaz uskut. Waqila madlulul masdari fa sah ismun liqaulika sukuta, ada juga yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, bahwasanya penunjukan isim fi'il adalah kepada masdar, maka sah ini isim liqaulika sukutan, ya, sebagai ganti dari ucapanmu sukutan. Waqtara ibnul hajib, dan ini dipilih oleh ibnul hajib. Waqila, kemudian pendapat yang ketiga, madluluhu madlulul fi'li, penunjukannya isim fi'il adalah seperti apa yang ditunjukkan oleh fi'il, penunjukannya saja. Ya, penunjukannya. Kalau tadi, ya, kalau sini yang ketiga ini penunjukannya, maksudnya maknanya. Ya, makna isim fi'il adalah makna fi'il. Kalau yang pertama tadi, penunjukan lafaz isim fi'il sama, persis seperti penunjukan lafaz fi'il gitu. Ya, dengan ini kita ketahui bahwa yang pertama tadi yang mengatakan madluluhu lafdul fi'li, berarti ini apa? Mabni kan? Ini mabni. Ya. Ada pun yang kedua yang mengatakan madlulnya masdar, berarti apa? Mu'rab, masdar mu'rab. Kalau yang pertama kan madlulnya lafdul fi'il, berarti ini apa? Mabni. Yang ketiga madlulnya, maknanya adalah makna yang ditunjukkan oleh fi'il. Ya, penunjukannya, penunjukan makna isim fi'il adalah seperti yang ditunjukkan oleh makna fi'il. Ya, tetap dia seperti ini. Wa huwa al-hadas, yaitu al-hadas. Makna al-hadas wa zaman. Ya, sebagaimana fi'il menunjukkan kepada hadas dan zaman, demikian pula katanya isim fi'il di sini menunjukkan kepada hadas dan zaman. Hanya saja, dalalat al-fi'li ala zaman bisirah, penunjukan fi'il kepada waktu, itu dengan sihohnya, sedangkan dalalatul ismi al-ismul dalalatul ismil fi'li alaih bilwab'ah. Hanya saja penunjukan fi'il kepada zaman dengan sihohnya, sedangkan penunjukan isim fi'il kepada zaman dengan peletakannya. Maka soh ini isim li ma'nal fi'li, untuk makna fi'il. Ya, untuk makna fi'il. Maknanya, ya, kurang lebih sama juga uskut. Gitu. Maknanya uskut. Yang dimaukan maknanya. Ya. Wa alaihi jaru al-muallif, di atas pendapat ini ya berpendapat al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa nusiba hadzal qaul ila zahiri qauli Sibawaih, pendapat ini juga dinisbahkan kepada yang zahir dari pendapatnya Sibawaih dan sekelompok ahli nahwu. Nah, sini ada sisi perbedaan, ada asarnya. Ya, perbedaan ini berpengaruh pada i'rabnya. Tsumma 'ala al-qawli, kemudian di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya madlulu, madluluhu, madlul masdar, penunjukan isim fi'il adalah penunjukan masdar. Berarti ada maudhi', ya kan, dalam i'rab, karena masdar dalam i'rab ada enggak? Mahal ada. Maka dia isim fi'il tersebut maudhi'an nasab fi fi'lihi, dengan fi'ilnya an-na'ib 'anhu. Ya, dengan fi'ilnya yang menggantikannya. Ya. Fi fi'lihi an-na'ibu 'anhu. Ya. Di sini mana anunya? Fa'ilnya an-na'ib. Fi fi'lihi an-na'ib huwa, kembali ke mana? Dengan fi'ilnya an-na'ibu 'anha, 'anhu. Yang masdar itu menggantikan fi'ilnya gitu ya. Wa 'alal qawli, dan di atas pendapat bi anna madlulahu madlulul fi'li, yang mengatakan bahwasanya penunjukan isim fi'il adalah madlulul fi'li. Ya, seperti penunjukan fi'il. Ya. Di atas pendapat yang berapa ini? Tiga ya. Kalau tadi masdar, pendapat yang kedua. Di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya penunjukan makna isim fi'il adalah seperti penunjukan makna fi'il. Ya. Fa mawdi'uhu rafa', maka dia memiliki mawdi' juga rafa'. Dia hanya penunjukannya saja. Ya. Sama dengan fi'il. Maknanya saja sama dengan fi'il. Ya. Tidak dimaukan lafaz fi'ilnya, tapi maknanya. Fa mawdi'uhu rafa', maka mawdi'nya rafa' bil ibtida', dengan ibtida'. Wa aghna marfu'uhu 'anil khabar, dan marfu'nya dia mencukupi dari khabar, tercukupi dengan fa'ilnya sadda masdal khabar. Ya, seperti sah mengandung di situ dhamir, yaitu apa takdirnya? Anta, atau tergantung yang bicara, dan itu mencukupi sah dari apa? Khabar. Wa 'alal qawli al-ashah, dan di atas pendapat yang paling sahih, yaitu pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya madlulnya penunjukan isim fi'il adalah seperti penunjukannya fi'il, ya berarti seperti fi'il. Iya. Anna madlulahu lafdhul fi'li, yaitu bahwasanya penunjukan isim fi'il adalah penunjukan lafdz fi'il persis. Fala mawdi'a lahu min al-i'rab, maka dia tidak memiliki mahal dalam i'rab. Iya. Insyaallah jelas ya. Jadi kalau yang pertama tadi madlulnya seperti madluli fi'il, dianggap seperti fi'il, cuma dia namanya isim gitu. Nah, ketika itu dia tidak memiliki mahal dalam i'rab. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu memiliki mahal dalam i'rab. Kalau yang kedua kan tadi penunjukannya seperti penunjukan masdar. Kemudian yang ketiga maknanya saja, kesamaannya dalam kesamaannya dengan fi'il dalam maknanya. Berarti dia ya lafaznya berbeda. Tidak dimaukan lafaz. Lafaznya sama dengan fi'il tidak, tapi maknanya saja. Kalau tadi yang pertama kan dimaukan lafaznya. Ya. Penunjukan lafaz isim fi'il itu penunjukannya pada lafaz fi'il. Seperti lafaz fi'il hanya saja namanya beda isim fi'il. Yaitu wa huwa thalathatu anwa'in, dan di isim fi'il ada tiga macam. Al-awwalu ma huwa bi ma'nal amri wa huwa al-ghalib. Yang pertama isim fi'il yang bermakna fil amr, dan ini yang paling umum. Wa li hadza qaddamahu, oleh karenanya musannif mendahulukannya. Kasah tapi sah. Fa huwa ismu fi'li amrin, sah dari isim fi'il amr. Bi ma'na sukut, dengan ma'na sukut. Fa idza qulta sah fa ka'annaka qulta sukut, li anna asma'al af'ali mawdu'atun bi za'il af'al. Ya. Dengan makna uskut, karena fa idza qulta, jika engkau berkata sah, maka seolah-olah engkau berkata uskut. Seolah-olah engkau berkata uskut. Ya. Lianna asma al-af'al, nah itu. Menjelaskannya di atas juga. Apabila engkau berkata sah, sama dengan ucapan uskut. Berarti yang pertama yang mendapat ya, madluluhu lafdul fi'il berarti kan. Lianna asma al-af'al, karena isim-isim fi'il, mawdu'atun bi'izai al-af'al, diletakkan di hadapan fi'il-fi'il. Min haitsu annahu yuradu biha ma'aniha, dari sisi bahwasanya dikehendaki dengan isim-isim fi'il itu makna-makna fi'il. Wa mah, dan mah fa wasmu fi'li amrin, mah adalah isim fi'il amr bi makna inkafif, dengan makna inkafif la makna kufuf, bukan makna ukfuf. Li anna mah ghairu muta'addin, karena mah itu tidak muta'addi, wa kufuf muta'addin, sedangkan ukfuf itu muta'addi. Fal ahsan tafsiruhu bi ghairil muta'addi, sehingga yang lebih baik ditafsirkan dengan yang bukan muta'addi. Wa huwa in kafif, yaitu in kafif. Fa idza qulta mah, apabila engkau mengatakan mah, fa kannaka qulta in kafif, seolah-olah engkau mengatakan in kafif. Gantinya dari in kafif mah gitu. Wa amin, kemudian amin bi fathin nun fa huwa ismu fi'li amrin. Ya. Amin dengan fathah nun adalah isim fi'il amr, dengan makna istajib. Faiza qulta amin fakannaka qulta istajib. Apabila engkau berkata amin, maka seolah-olah engkau mengatakan istajib, kabulkanlah. Ya, wa qul qila amin ismun siryani. Dikatakan bahwasanya amin adalah isim dari yang diambil dari bahasa Siryaniyah. Li'anna hadzal wazan, karena wazan ini laisa illa min auzanihi, tidaklah datang kecuali dari wazan-wazannya orang Siryani. Kahabil, sabihabil, qabil. Faju'ila ismu fi'lin, maka dia pun dijadikan sebagai isim fi'il. Wa 'alaika zaidan, contoh yang lain dari isim fi'il 'alaika zaidan, fa huwa fil asli jarun wa majrur. Hukum asalnya 'alaika adalah jar majrur, 'ala dengan kaf. Thumma nuqila wa sara isma fi'li amrin, kemudian dipindahkan dia jar majrur ini dan jadilah dia jar majrur ini sebagai isim fi'il amr. Bi makna ilzam, dengan mana ilzam, apa makna ilzam? Hah? Tetapilah gitu ya. Atau apa yang lebih enak? Tetapi lazima yalzamu, menetapi. Fa idza qulta 'alaika Zaidan, apabila engkau berkata 'alaika Zaidan, fakannaka qulta ilzam Zaidan. Tetaplah engkau bersama Zaidan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ia wajib atas kalian untuk menatapi diri-diri kalian, maksudnya menjaga diri-diri kalian. Fa'alaikum, maka alaikum ismu fi'li amrin, bima'na ilzamu wa anfusakum maf'ulun bih. Wa mithlu, ya semisal ini juga, semisal alaikum, alaika bi, ada ba'nya, alaika bi. A'ilsaq bih, ini ma'ilsaq bih, ya dekat dengan ilzam. Teruslah kau bersamanya. Wal ba zaidatun, dan ba'nya ba tambahan, kama qala Ibnu Hisyam, kama qalahu Ibnu Hisyam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisyam. Wa damamini, dan juga oleh Ad-Damamini, naqlan 'an Ar-Radhi, karena menukil ucapannya Ar-Radhi. Titik. Wa nadhara fihi ba'dhum bi anna ziyadah khilaful asl, hanya saja sebagian yang lain nadhara fihi, memperhatikan perkara ini, ya. Nadhara fihi ba'dhum, kemudian mereka mengatakan anna ziyadah, tambahan ba di sini khilaful asal, menyelisih asal. Kalau dikatakan ba yang ada pada alaika bih, ba'nya zaidah, itu khilaful asal, menyelisih hukum asal, karena hukum asalnya bukan zaidah aslinya. Waqad amkana ja'luhu bi ma'na fi'li fi'lin muta'addin bil ba', dan di sini masih mungkin untuk ba'nya dijadikan ya bi makna fi'il muta'addi. Faqad amkan, dan masih mungkin contoh ini alaika bi dijadikan dengan makna fi'il yang muta'addi dengan ba. Bisa mungkin atau masih mungkin dibawa kepada makna fi'il yang muta'addi dengan ba, yaitu istamsik bi, kan, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Ya. Bahwa istamsik fala ma'dala anhu, sehingga tidak boleh beralih darinya selama bisa dia dibawa kepada makna yang lain, yaitu makna fi'il yang butuh dengan ba, maka dibawa kepadanya. Tidak dianggap ba-nya sebagai zaidah. Sehingga alaika bi makna istamsik bi. Wa istamsik bi. Berpegang teguhlah dengannya. Wa duna, kemudian duna, wa huwa fil asli zarfun, zarfu makanin mudhafun ila dhamiril mukhatabi thumma nuqila an dhalika wa sara ismu fi'li amrin. Duna, asalnya duna adalah zarf, duna kan zarf. Zarf apa itu? Duna. Ya, makan ya, kadang juga zaman juga ada yang dipakai. Mudhaf, dan dia mudhaf ila dhamiril mukhatab, kepada dhamir mukhatab. Thumma nuqila an dhalik, kemudian dipindahkan dari zarf. Wa sara isma fi'li amrin, dan jadilah dia duna isim fi'li amr. Bi ma'na khudh, dengan ma'na khudh, apa khudh? Ambillah. Fa idza qulta dunaka bakra, apabila engkau berkata dunaka bakra, maksudnya khudh bakra, ambil atau pegang bakr. Fa kaannaka qulta khudhu, seolah-olah engkau mengatakan khudhu. Wa minhu ilaika, di antara isim fi'il yang lain adalah ilaika. Bi ma'na tanahha, dengan makna tanahha. Masih ingat hadis imra'ah allati bakat 'inda qabri sabiha, ya. Hina ja'ahu ar-rasul, ماذا قالت له إليك عني بمعنى تنحى, menjauhlah, تنحى ya تنحى menjauhlah. Waro'ak, kemudian waro'ak, yani ta'akhir, mundurlah. Wa amamak, kemudian amamak, taqaddam, majulah. Ini singkat, ya. Amamak, ini taqaddam. Hayya, muthaqqala wa mukhaffafa. Dengan ditasydid ya-nya atau ditakhfif tanpa tasydid. Hayya atau hayya. Maknanya asri'a. Cepatlah, cepat-cepat. Bersegeralah. Hayya, ini aqbil, datanglah. Seperti hayya ala sholah. Datanglah menuju sholat. Ya. Ini simpil amr, dia keadaan seperti ini. Siapapun yang diajak bicara, satu orang, dua orang, mu'annas, mu'zakar, seperti ini. Ya. Satu orang yang hayya, dua orang juga hayya. Wa ihan, kemudian ihan bitanwin, dengan tanwin. Makna inkafif, tahan. An hadithik, dari pembicaraanmu. Ya, inkafif an hadithik, berhentilah atau tahanlah. Dari pembicaraanmu. Maknanya dengan apa maknanya bersama ihan? Hah? Soh ya. Ya dengan soh sama ya. Wa ihi, wa ihin, kemudian ihin bitanwin wa adami, dengan tanwin ataupun tanpa tanwin, ihi atau ihin. Aim imdi, madha yamdi, imdi, imdi fi hadithik. Teruskan pembicaraanmu. Madha yamdi, teruskan pembicaraanmu. Lanjutkan pembicaraanmu. Lawannya apa? Ihan. Ya. Jadi ihi, ihin dengan ihan beda ya. Warwaida, ruwaida fi ahad isti'malaihi nahu ruwaida zaidan ay imhalhu. Imhalhu. Kemudian ruwaida pada satu dari dua penggunaannya. Ini untuk sim fi'il. Ya. Yani maknanya sebutkan di sini, tangguhkan dia. Ya. Ruwaida Zaidan ay imhalhu, tunggu Zaidan. Imhalhu, berilah kesempatan kepadanya atau tunggu Zaidan. Wa balha Zaidan, balha dengan ma'da'hu, biarkan dia, tinggalkan dia. Balha Zaidan, mafulun bih, pada balha al-bamil musatir fi. Ujuban. Qala Ibn Hisham, kata Ibn Hisham, wa min al-gharibi anna fil Bukhari fi tafsir surati Alif Lam Mim as-sajadati biqawli Allah Ta'ala a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin dhukhran min balhama ittala'tum 'alayhi. Kata Ibn Hisham, di antara penggunaan yang gharib jarang adalah seperti dalam Sahih al-Bukhari ketika menafsirkan surat Alif Lam Mim As-Sajdah dengan ucapan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, a'adatu li'ibadi as-solihin, aku siapkan bagi para hamba-Ku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terpetik ya pada hati manusia, dhukhran, sebagai simpanan yang Allah simpan, min balha, tanpa sebelumnya ittala'tum 'alaih, kalian mengetahuinya. Fastu'milat, di sini digunakan balha bimin dengan min. Bisa dimasuki amil, sedangkan yang kita ketahui isim fi'il tadi apa? Ghairu ma'mul, iya kan? Tidak bisa dimasuki amil. Iya, dia bisa tidak bisa menjadi ma'mul. Tapi di sini kemasukan min. Iya. Fastu'milat bimin. Ya, kharijatan 'anil ma'ani tsalatsah, dalam keadaan dia balha keluar dari maknanya yang tiga. Yakni allati tustamal 'alaiha balha, yakni makna yang tiga yang balha digunakan untuknya. Yaitu kaunuha ismu fi'lin, yang pertama sebagai isim fi'il, yang kedua masdar, atau yang ketiga isim istifham. Ya. Wa fassaraha ba'dhum, sebagian ulama menafsirkan balha di sini dengan makna ghair. Balha min ghairi matra'tum, tanpa sebelumnya kalian mengetahuinya. Wa huwa zahir, dan ini zahir maknanya ghair, di bawahnya balha kepada makna ghair zahir. Wa bihadha yataqawwa man ya'udduha min alfadhil istithna, dengan ini kuatlah pendapat orang yang menggolongkan balha termasuk lafadz-lafadz istithna, karena di sini pada dalam contoh hadis ini balha di bawah kepada makna ghair. Dan ghair termasuk istitna, datu al istitna. Sampai sini. Ada yang tanyakan? Zukhran simpanan ya. Saya simpanan. Apa doa itu apa? Salat jenazah untuk mayit yang kecil tuh apa? Lafadznya waja'alhu ya zukhran itu ya li walidayhi simpanan. Sebagai simpanan. Ya. Ya bisa jaga tamyiz juga dari mak. Zukhran. Ya. Ya. Jadi ini termasuk penggunaan yang jarang. Balha dikeluarkan dari tiga penggunaan asalnya. Yaitu untuk apa tadi? Yang pertama, isim fi'il, masdar, kemudian isim sifam. Yaitu dibawa kepada mana ghair. Ya kan? Dibawa kepada mana ghair. Di sini enggak dirinci. Ya, penggunaan-penggunaan yang tiga itu. Hanya isim fi'il saja. Ya, karena sekedar contoh, penyebutan contoh. Ya, kemudian wasani yang kedua dari isim fi'il ma huwa bi ma'na al-madhi, isim fi'il yang bermakna madhi, wa huwa aktsar min alladhi ba'dah, dan ini isim fi'il bermakna madhi lebih banyak daripada yang setelahnya, seperti hayhata. Ya. Ka hayhat musallasat ta, yang ta-nya ditaslif indal hijazin. Ya. Apa maksudnya hayhata musallasat ta? Taknya ditaslif. Apa? Tiga harokat ya. Dengan tiga harokat. Hayata titu. Indal hijaziyin. Menurut orang-orang Hijaz. Wabikasriha inda tamimiyin. Dan dengan mengkasrah taknya. Menurut Bani Tamim. Hayati. Wabidommiha inda jama'ah. Dan dengan bommah. Menurut sekelompok. Ya. Orang Arab. Ya. Kahayhatu. Hayhatu wa fiha qaribun min 40 lughah, pada hayhat mendekati 40 lughah, ada mendekati 40 lughah ala maqil, dari apa yang disebutkan bal qila tunifu ala al 40, bahkan ada yang mengatakan lughahnya hayhat melebihi 40. Nah sekali ya, wa kulluha yuqalu fiha ismu fi'lin madhi, semuanya dikatakan sebagai isim fi'il madhi, isim fi'il madhi. Bima'na ba'uda, hayat dengan makna ba'uda. Bidhammil 'ain, dengan dhamma 'ainnya. Ya. Thumma ya, man fataha at-ta'a waqafa 'alayha bilha. Siapa yang dia man fathah ta'nya hayhata. Ya. Man waqafa man fataha ta, siapa yang dia man fathah ta'nya hayhata waqafa 'alayha bilha. Maka dia mewaqafkan padanya dengan ha. Berarti apa? Hai hayhatah, untuk menjaga fathah pada ta'nya. Hayhatah. Waman kasaraha waqafa bitta. Siapa yang mengkasar hayhati, maka diwaqafkan dengan ta. Itu apa? Dengan mengkasrah. Waman kasaraha, siapa yang mengkasrahnya, maka mewaqafkan dengan ta. Ta yang di bagaimana kan? Sukun ya. Hayhat. Yang dia mengkasrah hayhati, maka diwaqafkan dengan ta. Hayhat, sukun. Wa man dhammaha, dan siapa yang mendhammahnya hayhatu, faqila yaqif bilha. Ada yang mengatakan diwaqafkan dengan ha, hayhatu. Wa qila bitta, ada juga yang mengatakan dengan ta, hayhat. Wa syattan, kemudian syattan. Bi fathi awalihi wa tashdidi thanihi wa fathi nuni. Wa fathi an-nuni. Ada alif lam ya, nuni akhir ya sini. Di sini ada alif lamnya. Wa fathi nuni akhir gitu ya. Wa qila syattan, dengan fathah awalnya. Sya. Ya, wa tashdidi thanihi, dan mentashdid yang keduanya syat taknya. Wa fathi nuni akhir, dan man fathah nun pada akhirnya. Syattana. Ya, syattana. Wa hukia anil farra kasriha, dihikayatkan dari kasrah-kasrahnya nun. Dihikayatkan dari al-farra kasrahnya nun pada syattan, syattani. Ismu fi'lin maudin, isim fi'l maudin. Bima'na dengan mana iftaraqa berbeda. Kaza atlaqahul jumhur wa qayyadu zamakhsyari bi an yakuna al-iftiraq fil ma'ani wal ahwali kal ilmi wal jahli wal sihhati wa saqami. Ya. Jadi syattan, syattana atau syattani dengan makna iftaraqa. Demikian dimutlakkan penyebutannya oleh jumhur, yakni dengan dikatakan bima'na iftaraqa mutlak. Wa qayyadu zamakhsyari, sedangkan az-zamakhsyari membatasinya. Biaya kuna iftiraq fil ma'ani, yaitu agar iftiraqnya pada makna-makna dan keadaan-keadaan, tidak pada zawat wal a'yan. Ya, seperti al-ilm, ilm kan makna. Ya, jahl keadaan, sihah keadaan. Ya, jahl bisa tadi ma'ani, sihah keadaan, saqam keadaan. Ah itu. Jadi digunakan ya syatan untuk makna iftiraq fi al-ma'ani wal-ahwal. Qala Zamakhsyari berkata, fala yusta'mal fi ghairi dhalik. Tidak boleh digunakan syatan pada selain itu. La taqul, enggak boleh kau katakan syatan. Ya syatani atau syatana yang kita sering dengar apa? Syatan atau syatani. Secara yang diharukat itu ya? Syatani. Enaknya asal fathah. Asal yang biasanya ya. Ya, wa syattana atau syattani al-khasmani an majlisi al-hukm. Ya. Berpisah dua orang yang bertikai ini dari majlis pengadilan. Selesai. Wa tidak boleh pula dikatakan, enggak boleh ya seperti ini karena al-khasman itu zawat a'yan. Enggak boleh dikatakan syattani al-khasman. Wala syattani al-mutabai'an al-mahallin aqdi. Berpisahlah dua orang yang saling berjual beli dari tempat akad. Qawlahu fit tasrih. Ini katakan oleh Zamakhsyari dalam at-tasrih. Wa minhu bakh bi lughati. Ya, bakhin. Dengan lughahnya. Ya. Wa bah ay azuma. Ya, ini bermakna azuma. Alangkah besar. Ya. Wa fihi ta'ajub wa madah pada bakh. Bentar, ini titik tadi ya. Wa minhu bakhin bilughatihi. Iya, titik itu ya. Kemudian wa bah ay azuma. Titik itu ya. Wa bah ay azuma. Ini bakhnya ya. Iya, sebenarnya bakh ya masih ya, belum selesai ya. Wa bah ay azuma. Enggak disebutkan maknanya sini. Wa minhu bakh bi lughati wa bakh ay azuma. Hasa bakh ya. Enggak disebutkan maknanya kan? Enggak maksudnya ini bah atau bakh. Yang keduanya nih. Wa minhu bakh bi lughati wa bakh ay azuma. Ini kan menerjemahkan yang pertama sih bakh. Atau ada yang lain bah. Ini bakh ya. Ya, sebenarnya masih bah mungkin. Apa? Bah atau bah? Enggak ada ya? Pantesan. Ini di sini disebutkan di nuskhah punya ini. Wa minhu bahin bilughati wa bah ay azuma. Dugaan saya bukan bah, bah gitu. Wa bah maknanya azuma gitu. Ya. Ini yang kadang bikin bingung. Wa bah ay azuma. Alangkah besar. Ya. Wa fi ta'ajjub pada bahin. Itu ada makna ta'ajub wa madah. Ingat ya, kisahnya sahabat yang perang apa? Perang ini ya, Badr ya, ketika dia sedang memakan kurmanya kan, diberitakan oleh Rasul tentang surga kan, kemudian bakhin dilemparkan sisa-sisa kurmanya. Makanya azuma, ta'ajub dia dengan surga yang dijanjikan. Aula laka, ini sering kita baca aula laka faula, thumma aula laka faula. Ai halakta, binasa kamu. Audana ka al-halak. Atau mendekatimu kebinasaan. Ya. Walam li tabyin. Lam didatangkan untuk tabyin. Yang menjelaskan. Ataupun membedakan dengan yang lain. Ya. Akan ada aula yang mana yang lebih utama. Beda ini. Dengan aula yang ada lamnya. Ya. Ya, ini bermakna halaka. Wasalis yang ketiga, ma huwa bima'na al-mudhari', isim fi'il yang bermakna mudhari', wa huwa aqallu min alladhi qablahu. Falismul fi'li bima'na al-mudhari' innama huwa ra'yu Ibn Malik wa man tabi'ah. Kemudian yang ketiga, isim fi'il dengan makna mudhari', dan ini aqal, lebih sedikit dari yang sebelumnya, dari yang bermakna madhi. Balismul fi'li bima'na al-mudhari', bahkan isim fi'il dengan makna mudhari', innama huwa ra'yu Ibn Malik wa man tabi'ah, hanyalah itu merupakan pendapatnya Ibn Malik dan yang mengikutinya. Wa amma Ibn al-Hajib fala yara dhalik, adapun Ibn al-Hajib tidak berpendapat demikian. Lianna asma'al af'ali mabniyatun. Nih, karena isim fi'il, alasannya nih, mengapa Ibn al-Hajib tidak berpendapat adanya isim fi'il dengan makna mudhari'. Ya. Yang ada hanya fi'il bermakna amr dan madhi. Lianna asma'al af'al, karena isim-isim fi'il itu mabni. Kenapa mabni? Limusyabahatiha fi'il al-amri, karena isim-isim fi'il tersebut menyerupai fi'il amr. Ya, limusyabahatiha fi'il al-amri wal madhi, dan juga karena menyerupai fi'il amr. Walau kanat bima'na al-mudhari', seandainya isim fi'il itu bermakna mudhari', la'u'ribat, niscaya dia harusnya di mu'rab, karena fil mudhari mu'rab, ya kan? Ya. Fa awahu 'indahu bi ma'na tawajja'tu, sehingga contoh awah menurut Ibnu Hajib maknanya bukan tawajja' mudhari', tapi ma'na fil madhi tawajja'tu, saya merasa sakit. Wa uffin 'indahu, dan uff bukan maknanya tawajjar, bukan maknanya tawajjar, tapi bermakna madhi, tawajjartu, saya mengeluh. Muradan bihi malin sya', yang dimaukan dengannya bukan pemberitaan, tapi insya, keluhan, saya mengeluh gitu. Keluhan termasuk insya. Lakin qad sabaqa anna innama buniyat li musyabahatiha al-harfa fi kauniha 'amilah, fi kauniha 'amilatan ghairu ma'mulah. Ah, tapi qad sabaqa, telah lewat. Annaha, bahwasanya isim-isim fi'il, innama buniyat, hanyalah dia dimabnikan karena keserupaannya dengan huruf. Ah, itu. Bukan karena keserupaannya dengan apa? Fi'il. Ya, ini yang sahih. Fi kauniha 'amilatan ghairu 'amilah. Dari sisi bahwasanya dia isim fi'il sebagaimana huruf. Dia beramal, tapi tidak bisa yang lain beramal padanya. Dia bisa menjadi amil bagi yang lain, dan dia tidak bisa menjadi ma'mul bagi yang lain. Nah itu. La lima yaquluhu Ibnu al-Hajib, tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Hajib, yang dia mengatakan bahwasanya isim fi'il itu mabni karena keserupaannya dengan fi'il amr dan fi'il madhi. Tapi yang benar karena keserupaannya dengan huruf. Dari sisi dia beramal pada yang lain, dan yang lainnya tidak bisa beramal pada huruf. Kita tahu seperti huruf-huruf jar, ila, beramal kan pada yang lain, mengejarkan. Yang lainnya bisa enggak masuk ke ila? Beramal pada ilah enggak bisa. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, tundalah. Itu ada dalam Al-Qur'an juga ada. Wa amhilhum ruwaida itu. Amhilhum ruwaida, tundalah. Ya. Mereka sebentar. وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ. Ya, mahlan-mahlan, ya, sering kan? Apa mahlan-mahlan ya? Ah, ya jangan tergesa-gesa gitu. Jangan terburu-buru. Ya. Tadi min ghairi ma tala'tum 'alayhi, kenikmatan yang sebelumnya belum pernah kau melihatnya atau mengetahuinya. Min, bukan man. Min balha, min ghairi mananya. Min balha ma'utolatum. Bentar. Ya. Apa? Yang tadi, yang awal-awal lagi. Ya, kalau yang pertama kan tadi, yang pertama itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Yang dia penunjukannya atau maknanya seperti makna fi'il. Jadi maknanya saja gitu yang serupa itu. Ini bukan makna fi'il itu apa? Ya tadi. Makna fi'il itu disebutkan di sini hadas ya kan? Ya, hadas ya disebutkan di sini, hadas. Iya. Ya zaman, hadas atau zaman, kejadian dan zaman. Ah itu. Sedangkan yang pertama tadi lafadznya gitu. Ini bukan lafadz fi'il gitu. Sehingga seperti sebagaimana lafadz fi'il itu mabni, maka dia juga sama karena dimaukan dengan lafadz fi'il maka dia mabni. Gitu. Adapun ini tetap dia hanya maknanya saja gitu loh. Tidak dimaukan lafadz fi'ilnya tapi maknanya. Maknanya. Sehingga dia mu'rab. Ya. Mu'rab. Ya ada khilaf terkait dengan i'rabnya isim fi'il. Seperti hayhata al-aqiqu. Sebagian mengatakan al-hayhat isim fi'il apa? Madhi bimana ba'uda. Kemudian apa? Al-aqiqu sebagai fa'il. Ya, sadda masadda khabar hayhat berarti ya. Atau tidak dikatakan khabar. Ya, pendapat yang lain yang mengatakan mubtada itu. Hayhat mubtada. Seperti isim dengan fi'il, fi'il dengan isim. Ada mengatakan mubtada ya hayhatnya. Hah? Wirab mubtada ya. Yang pendapat yang tadi yang ketiga itu. Iya. Mubtada kalau pendapat yang pertama ya tidak di'rab mubtada ini. I'rab seperti fi'il gitu. Kalau dikatakan tadi sah. Iya, sah. Maka dikatakan apa? Sah. Isim fi'il. Isim fi'il amr. Iya. Ya dulu ala makna uskut gitu ya. Kemudian fa'il musatir fihi wujuban takdir anta atau tergantung yang raja bicara. Ya. Adapun yang mengatakan dia itu madlulnya adalah madlul fi'il maka dia pada mahalnya apa? Mahalnya rafa mubtada. Sohnya mubtada. Dan mubtada ini tercukupi dengan fa'ilnya. Ya, tercukupi dengan fa'ilnya. Hanya itu aja. Yang ini mengatakan mubtada, yang lain tidak dikatakan mubtada. Seperti fi'il aja. Tidak ada mahal dalam i'rab berarti. La mahala lahu minal i'rab. Bagi mengatakan madluluhu madlu lafdil fi'li. Berarti la mahala lahu minal i'rab. Bagi mengatakan maknanya makna fi'il. Berarti ada mahal dalam i'rab. Itu aja. Ya. Ya setelahnya fa'il sadda masadda al-khabar berarti. Ya. Fa'il sadda masadda al-khabar. Sama sih. Yang mengatakan madlulnya madlul fi'il juga. Ya, fa'il aja tapi enggak ada sadanya gitu. Fa'il. Ya. Dari sisi i'rabnya berbeda. Fa'il semua ya. Jika mendapat ini. Yang selanjutnya fa'il. Apa? Tabyin itu menjelaskan mana ya? Bayana yubayin tabyin. Aula laka ya tadi aula laka sebutkan di situ lamnya di tabyin untuk menjelaskan. Ini untuk menjelaskan makna ini halaka ya. Dan juga untuk membedakan dengan yang lain. Ayo saya baca. قال الشارح رحمه الله تعالى نو أوى بفتح الهمزة وتشديد الواو بالحركات الثلاث وفيه 13 لغة كما يستفاد من القاموس ومن جملتها أواه وكلها يقال فيها اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع بصيغة المضارع وأف بضم الهمزة وتشديد الفاء وفيه 40 لغة وكلها يقال اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ومنه أخ وكخ بتشديدهما بمعنى أتكره وأتقذر وقد بلغاته أي يكفي قال الفاكي وقد أفهم كلامه أن اسم الفعل كسماني ما وضع من أول الأمر كذلك نهو هيهات وشتان وما نقل من غيره كعليك ودونك ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه فيرفع الفاعل ظاهرا أو مستطرا ويتعدى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجر ومن ثم عدا هيهل بنفسه لما كان بمعنى ائتي في ناوي هيهل السريط وبالباء لما كان بمعنى عجل في ناوي إذا ذكر الصالحون فهيهل بعمر وبعلى لما كان بمعنى أقبل في ناوي هيهل على كذا فلا يضاف اسم الفعل كما أن مسماه الذي هو الفعل لا يضاف ولذا قالوا في ناوي بل زيد ورويد زيد بالجر إنهما مصدران والفتحة فيهما أي في بل ورويد فتحة إعراب ولا يتقدم معموله عليه بل يجب تأخيره عنه لأنه ضعيف في العمل فلا تقولوا زيدا دونك خلافا للكسائي فإنه يجوز ذلك قياسا على أصله الذي هو الفعل فإنه يجوز أن تقول زيد أخذ واستدل على ذلك من التنزيل بقول الله تعالى كتاب الله عليكم زائما أن معناه عليكم كتاب الله بمعنى يلزموه فأجيب عنه بأن كتاب الله مصدر منصوب بفعل محذوف وعليكم متعلق به أو بالعامل المحذوف والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم أضيف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله على حد قوله تعالى صبغة الله فاستفيد من منع تأخيره عن معموله منع عمله محذوفا وبه جزم ابن هشام في المغني وغيره وأما قول سبوي في زيدا فاقتله في زيدا فاقتله وفي شأنك والحج إن التقدير عليك زيدا وعليك الحج فإنما أراد تفسير المعنى للإعراب وإنما التقدير إلزم زيدا والزم الحج وأجاز ابن مالك إعماله محذوفا ومن نوين منه أي من اسم الفاعل فهو نكرة وما لم ينون منه فهو معرفة ثم بعده ملتزم تنكيره كواها وغيها فلا بد من تنوينه وبعده ملتزم تعريفه كنزال ودراك ونهويما فلا يجوز تنوينه وبعده جاء بالوجهين التعريف والتنكير كما وصح فأوف فهو في حال تنوينه نكرة وفي حال عدمه تنوينه معرفة فصح مثلا إذا نويت به أسكت سكوتا تاما نونته وحكمت عليه بأنه نكرة أو السكوت المعين تركت تنوينه وحكمت عليه بأنه معرفة نحو contoh isim fi'il mudhari adalah awah bi fathil hamzati wa tasydidil waw dengan fathah hamzah dan tasydid pada waw awah bil harakati tsalasah ya dengan harakat yang tiga mana yang dengan harakah harakah yang ketiga apa wa tasydidil waw bil harakati tsalas apa yang dengan tiga harakat apanya huruf apanya wawunya ya awah awuh awih tadi. Wa fihi thalatha 'ashrata lughatan, pada awah ada 13 lughah. Banyak ya bahasanya. Kama yustafadu min al-qamus, bagaimana faedah ini diambil dari al-qamus al-muhit ya. Wa min jumlatihi awah, di antara makna ataupun lughahnya awah adalah awah dengan mad pada wawunya. Wa kulluha yuqalu fiha ismu fi'lin mudhari', seluruhnya dari lughah-lughah yang ada pada awah dikatakan sebagai isim fi'il mudhari'. Awah dengan makna tawajja', tawajja' ya tawajja'u, ana atawajja'. Bi sighati al-mudhari', dengan bentuk fi'il mudhari'. Uffin. Ini banyak ya. Dalam Al-Qur'an ada berapa? 2 atau lebih. Hah? Wala taqul lahum uff. Uffil lakum. Masih ada lagi? Bi dhammil hamzati wa tasydidil fa, dengan dhamma hamzahnya dan mentasyid fa'nya. Wa fiha 40 lughah, dan pada uff ada 40 bahasa. Wa kulluha yuqalu fiha ismu fi'lin mudhari', seluruhnya dikatakan sebagai isim fi'il mudhari', bi ma'na tadajjar, tadajjara ya tadajjaru atau tadajjar, aku mengeluh. Qala Allah ta'ala fala taqul lahum uff, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Kalau bahasa kita apa biasanya? Aduh gitu ya. Atau apa? Ungkapan keluh kesah apa biasanya? Apa? Gitu. Wa minhu akh, akhin atau akh, wa kakh atau kikh, atau kikhin, bitashdidihima, dengan tashdid pada keduanya. Tashdid ha. Ada yang mensukun dan ada juga mengkasrahnya. Kalau disukun kikh atau kikhin. Di makna, dengan makna yang sama ya berarti ya. Atakarrah. Wa taqazzar. Apa atakarrah? Saya merasa tidak suka ataqazzar atau ataqazzar. Saya merasa, saya menganggapnya apa? Jelek atau kotor. Atakarrah. Saya menganggapnya makruh, tidak disukai. Ucapan Rasulullah ya kepada siapa? Pada Al-Hasan ya, ketika memakan kurma sadaqah ya. Kih, kih, ama alimta anna la na'kul as-sadaqah. Ya, wa taqadzar. Wa qad, kemudian qad, qad, di lughatihi, dengan lugha-lugha yang ada padanya. Makna yakfi. Ya. Qala al-Faqihi, dikatakan al-Faqihi di sini singkat aja, enggak luas bahasanya. Nanti bisa cek ya di kitab yang lain yang membahas tentang makna-makna isim-isim fi'il ini. Qala al-Faqihi wa qad afhama kalamuhu anna ismal fi'li qisman. Kata al-Faqihi, ucapan musannif sahibul matan memberikan pemahaman bahwasanya isim fi'il ada dua macam. Yang pertama, mawudhi'a min awwalil amri kadzalik. Apa yang dia diletakkan di awal urusannya sebagai isim fi'il, dari asal peletakannya untuk isim fi'il gitu. Contoh hayhata, masyattani. Yang kedua, dari isim fi'il, manuqila min ghairih ka 'alaika wa dunak. Apa yang dia dipindahkan dari yang aslinya bukan isim fi'il, jar majrur atau dzaraf, seperti 'alaika dan dunak. Wa ya'malu ismul fi'li 'amala al-fi'li alladhi huwa bi ma'nah. Dan isim fi'il beramal seperti amalannya fi'il yang dia semakna dengannya. Fayarfa'ul fa'il zahiran aw mustatira, maka dia pun merafa'kan fa'il yang zahir ataupun yang mustatir. Wa yata'adda ila al-maf'uli bi nafsihi wa bi harfil jar, dan dia muta'addi kepada maf'ul dengan dirinya dan juga dengan huruf jar, tergantung isim yang dia diambil ataupun tergantung fi'il yang dia semakna dengannya. Wa min thamma uddiya hayhal binafsi, dan dari sana Uddi, uddiya. Ada titiknya enggak di situ? Uddiya sih, ada uddiya. Dimutaadikan hai-hal dengan dirinya. Lamma kana bimakna i'ti. Ketika dia bermakna i'ti. Atayati mutaadikan kepada maful kan. Ataitu Muhammadan. Binafsi kan. Demikian pula isim fi'il yang semakna dengannya. Dia sampai kepada maful dengan sendirinya. Contoh hai-hala. Hai-hala sarida. Hai-hala sarida. Ya. Wabil ba. Ya. Apa hayhala asarid? Ikti mananya? Asarid. Ya. Datangi asarid makanan dari roti, ya. Ini bikin dari ghaf. Wabil ba lima kana lamma kana bi mana ajjala. Ajjala fi. Ya. Kemudian dimutaaddikan dengan ba. Ya, lamma kana bi makna ajala. Tatkala hayhal bermakna ajala. Jadi hayhal kadang bermakna i'ti, berarti dia muta'addi kepada maf'ul dengan sendirinya. Dan terkadang dia bermakna ajala fi. Maka dia muta'addi dengan apa? Ba. Wabil ba, dan hayhal muta'addi kepada maf'ul dengan bantuan ba ketika dia bermakna ajala fi. Persegera pada. Nahu iza dzukira salihun fahayhal bi'amrin. Fahayhal bi'amrin. Apabila disebut bi'umar. Bukan bi'amrin. Bi'umar. Apabila disebutkan orang-orang yang soleh, maka manusia bersegera tertuju kepada siapa? Umar. Ajala fi Umar maknanya. Hayhala bi ajala fi Umar. Ketika disebutkan orang yang soleh, manusia bersegera tertuju kepada Umar. Wa bi'ala, dan muta'adinya hayhal dengan bantuan ala. Lamma kana bimana bima'na aqbil, ketika maknanya aqbil. Seperti aqbil fi. Ya, aqbil fi. Contoh hayhal ala kaza. Hayhal ala kaza. Ya, mari menghadap ala kaza pada permasalahan ini. Fala yudhafu ismul fi'li kama anna musammahu alladhi huwal fi'lu la yudhaf. Dan isim fi'il tidak boleh diidhafahkan. Sebagaimana musammahu yang dinamai dengannya yaitu fi'il. Sebagaimana fi'il tidak diidhafahkan. Isim fi'il itu tidak diidhafahkan. Sebagaimana yang dia diambil darinya yaitu fi'il tidak diidhafahkan. Walidha qalu fi nahwi balha zaidin warwaida zaidin bil jar innahuma masdarani wal fathatu fihima ay fi balha warwaida fathatu i'rab. Oleh karenanya mereka mengatakan pada contoh balha zaidin, ya, yang sudah kita lewatkan. Balha disebutkan oleh asy-syarih di antara apa isim fi'il kan, dengan makna apa tadi, da', ya, da', da'hu. Tatkala didapati contoh semisal ini balha zaidin kasrah setelahnya. Ya. Ini kan seperti mengesankan idhofah gitu ya. Balha zaidin. Balha isim. Zaidin kasrah. Jangan-jangan idhofah ini. Bukan. Demikian pula ruwaida zaidin. Sepertinya idhofah. Biljar. Karena dengan jar pada zaid. Ya, pada zaid. Dikatakan oleh mereka ahli nahu. Innahuma sesungguhnya keduanya balha dalam dua contoh ini. Masdaron, masdar, bukan isim fi'il. Ya, lagi digunakan sebagai masdar di sini. Wal fathah itu fima, sedangkan fathah yang ada pada keduanya, zaida, balha zaidin, warwaida zaidin, ay fi balha, yakni pada balha dan ruwaida, fathah tu i'rab, itu harokat i'rab, fathah i'rab. Jadi kalau setelahnya jar, berarti itu masdar. Sudah lewat tadi tiga macam penggunaan daripada balha. Isim fi'il, kemudian apa? Masdar, ya kan? Yang ketiga, isim istifham. Ya kadang juga dibawa kepada makna ghair tadi. Ya. Itu yang jarang. Dilihat, tadi dilihat di situ konteksnya. Ya. Kalau selain mansub, berarti apa? Ya, isim istifham dia. Selain mansub, berarti isim fi'il. majrur berarti masdar. Ya, kalau saya marfu ya mungkin kan untuk isim istifham. Ya, Allah ada mananya Pak. Ya. Kalau sebagai isim istifham. Ya, perlu antum cek lagi. Ada kan di apa? Perpustakaan tuh Al-Mughni. Ya, antum cek ya. Wala yataqaddamu ma'muluhu alaih, dan ma'mulnya isim maf'ul tidak boleh. Isim maf'ul. Ma'mulnya isim fi'il tidak boleh mendahului isim fi'il. Bal yajibu ta'akhiruhu an, bahkan wajib ma'mulnya isim fi'il diakhirkan dari isim fi'il. Isim fi'il dulu baru ma'mulnya. Jangan ma'mulnya dulu kemudian isim fi'il. Ya. Li'annahu dha'ifun fil amal, karena isim fi'il itu lemah dalam amalannya. Tidak sekuat fi'il. Fala taqulu, sehingga tidak boleh kamu katakan zaidan dunaka. Zaidan dunaka. Tapi enggak katakan dunaka zaidan. Kalau di akhir didahulukan ma'mulnya, maf'ulnya dunak, zaidan dunak enggak boleh. Khilafan al-Kisai, berbeda halnya dengan pendapatnya al-Kisai. Fa innahu yajuzu dzalika, yujawizu dzalika qiyasan. Sesungguhnya beliau al-Kisai membolehkan ini demikian. Qiyasan ala aslihi, karena mengiyaskan asalnya. Alladhi wal fi'il, yang mana aslinya adalah fi'il. Fa innahu yujawizu an taqula zaidun khudh ukhidha ataupun akhadha. Itu sama juga ya. Zaidun akhadha atau ukhidha. Khudh atau gimana? Khudh ya. Ini juga salah berikutnya nih. Bikin bingung. Zaidan khudh ya. Ini zaidun akhadha di sini saya ini. Jadi kadang apa ini ya? Tadi tak pikir tuh zaidun akhadha, tapi kok kayak kurang ini. Jadi zaidan khudh ya. Iya harusnya kayak gitu pas. Ya. Berarti harus banyak ini nih. Ya. Jangan ngikut aja di sini terus ya. Kadang jadi belangsak sendiri. Kemana gitu. Zaidan khudh di catatan saya di sini zaidun akhadh. Zaidan khudh ya, kalau dari penjelasan di atas seperti itu harusnya contohnya. Zaidan khudh, zaid ambillah karena makna dunak khudh kan. Zaidan dunak. Ini kata Al-Kisai boleh karena aslinya fiilnya boleh dikatakan demikian. Zaidan khudh gitu. Wastadalla ala dzalika min at-tanzil biqaulihi ta'ala kitaballahi 'alaikum. Kurungnya juga harusnya ini kurungnya setelah za'iman itu baru tutup. Harusnya kan sebelum za'iman ya. Ya beliau Al-Kisai berdalilkan dengan tanzil Al-Quran dengan ucapan Allah Ta'ala kitaballahi 'alaikum. Nah, lihat kitaballah mansub kitaba. Setelahnya 'alaikum isim fi'il kata Al-Kisai. Ah ini dalilnya. Kitaballah sebagai maf'ul muqaddam dari 'alaikum. Ya, za'iman karena beliau Al-Kisai menduga menyangka anna ma'nahu 'alaikum kitaballah. Beliau menyangka maknanya 'alaikum kitaballah, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan kitaballah. Ya, bi ma'na ilzamu. Fa ujiba 'anhu bi anna kitaballah masdarun mansubun bi fi'lin mahdhuf. Maka dijawab ya pendalilan Al-Kisai dengan bahwasanya kitaballah itu masdar. Kalau masdar berarti apa? Sebagai apa? Masdar mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Ya, ingat kalau masdar maf'ul mutlak. Kalau ulama zaman dahulu seringnya menamai dengan masdar, masdar, masdar. Mansub dengan fi'ilnya mahdhuf. Wa 'alaikum kemudian 'alaikum yang muta'alliqun bi berkait dengannya bi dengan apa? Hah? Dengan apa? Ini setelahnya au bil amil al mahdhuf. Tuh. Berarti kembali ke mana? Bi-nya. Wa 'alaikum muta'alliqun bi. Bi dengan apa? Hah? Dengan masar ya. Dengan masar. Ya, masar kan beramal seperti amal fi'il, bisa bergantung padanya apa? Jar majrur. Au bil amil al mahdhuf, atau dia muta'alliq dengan amil yang mahdhuf, yaitu takdirnya kataba dengan kataba. Taqdir kataballahu dzalika kitaban 'alaikum. Maf'ul mutlaq taukid. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu atas kalian. Ya. Bagaimana kau bisa menjadi kitab Allah ya alaikum, padahal asalnya katabullahu zalika kitaban alaikum hudhifa al-fi'lu. Fi'ilnya dibuang kata baknya. Sehingga fa'ilnya kosong dari fi'il. Maka udhifa al-masdar ila fa'ilih, disandarkanlah masdar kepada fa'ilnya. Jadi kita Allah. Ala haddi qawlihi ta'ala, ini sesuai dengan batasan contoh ucapan Allah Ta'ala, sibghatallah. Iya, sama. Ya, sibghatallah. Idhafatul masdar ila fa'ilih. Dan dia maful mutlak. Wastufida min man'i ta'khirihi an ma'mulihi man'u amalihi mahdhufa. Diambil faedah dari tidak bolehnya. Diambil faedah dari tidak bolehnya isim fi'il diakhirkan dari ma'mulnya, yaitu, nah ini faedahnya. Jadi ketika disebutkan tadi bahwasanya tidak boleh untuk diakhirkan, ya, isim fi'il dari ma'mulnya, maka ada faedah yang lain, yaitu man'u amalihi mahdhufa. Ya, terhalangnya untuk isim fi'il beramal dalam kondisi dalam keadaan dibuang. Ya. Wa bihi jazama Ibnu Hisham fil Mughni wa ghairuh, dengan pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Hisham dalam Al-Mughni dan oleh yang selainnya. Wa amma qawlu sibawaihi, adapun ucapan sibawaihi pada contoh Zaidan faqtulhu. Ya. Zaidan faqtulhu. Ya, sebagian menganggap bahwasanya Zaidan faqtulhu di sini Zaid, ya, mahdhuf apa? Sebagai maful dari isim maful, isim fil yang mahdhuf. Dan pada contoh sya'naka wal hajja, sya'naka, ya, urusi urusan wal hajj bersama haji. Inna taqdir, sunya takdirannya alaika zaidan wa alaika al hajj. Ya, katanya ini ucapan si bawah ini sebagian menyalahfahami, dikira bahwasanya boleh dari ucapan si bawah ini boleh untuk dibuang isim fi'il dan tetap ramal. Kata si bawah ketika menyebutkan contoh fi zaidan faqtulhu, zaidan maka bunuhlah, kemudian sya'naka wal hajj, tetapi urusanmu wal hajj bersama haji, inna taqdir, sungai takdirnya kata si bawai, alaika zaidan, alaika zaidan wa alaika al hajja, takdirnya itu. Fa inna ma arada, hanyalah si bawai menghendaki dengan ungkapannya ini tafsira al makna, penafsiran makna, tafsiran makna dari zaidan faqtulhu, tafsir maknanya ini gitu. Bukan takdiran i'rabnya seperti ini, bukan. Itu tafsir makna saja, lalu i'rab, bukan penakdiran i'rabnya, bukan. Wa innama takdir, adapun takdir i'rabnya ilzam zaidan, ilzam al-hajja, fi'il. Jadi paham ini ya? Nah, ngerti? Eh? Ya. Jadi disebutkan tadi bahwasanya fi'il tidak boleh beramal dalam keadaan dibuang. Sebagian mungkin ada yang berpendapat boleh isim fi'il tetap ramal meskipun dibuang. Itu difahami ataupun pemahaman ini muncul mungkin dari salah pahaman di dalam memahami ucapan si bawah. Si bawah mengatakan pada contoh zaidan faqtulhu sya'naka wal hajja. Ya. Kata si bawah takdiran daripada zaidan faqtulhu dan sya'naka wal hajja, takdirnya alaika zaidan. Ya, difahami disangkanya, wah ini isim fi'il berarti takdirnya alaika. Ya kan? Alaika al-hajja. Ah, dikiranya amilnya alaika. Padahal si bawah hanya menafsirkan maknanya gitu loh. Makna zaidan faqtulhu maknanya alaika zaidan gitu. Ya, fa inna ma arada tafsirul makna, hanyalah si bawah menginginkan menghendaki dengan ungkapannya ini penafsiran makna ucapanmu zaidan faqtulhu sya'naka wal hajja. Bukan i'rabnya, yaitu dengan menjadikan amilnya zaidan alaika. Amilnya haj atau sya'naka alaika, bukan. Ya, wa innama takdir, hanyalah takdiran i'rabnya ataupun amil yang mahdhufnya adalah fi'il, karena itu yang asal. Jadi ilzam zaidan walzam al-hajja. Ngerti kan? Wa ajaza Ibnu Malik i'malahu mahdhufa. Hanya saja Ibnu Malik membolehkan beramalnya isim fi'il dalam keadaan dibuang. Wa man nuwwina minhu ay min ismil fi'li fa huwa nakiratun wa ma lam yunawwan minhu fa huwa ma'rifah. Apa yang ditanwin dari isim fi'il maka dia nakirah. Jadi isim fi'il yang bertanwin itu nakirah. maknanya umum. Wa ma lam yunawwal minhu fa huwa ma'rifah. Isim fi'il yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah, maknanya tertentu. Thumma ba'duhu multazimun tankirahu kawahan wa waihan falabudda min tanwinih. Kemudian sebagian isim fi'il menetapi nakirah seperti wahan, waihan, falabudda min tanwinih. Ini di antara contoh isim fi'il yang menetapi tanwin dan mesti ada tanwinnya. Wa ba'duhu multazimun ta'rifah, dan sebagainya menetapi ta'rifnya tanpa tanwin seperti nazali, daraki dan yang lainnya. Fala yajuzu tanwinuh, tidak boleh menanwinnya. Nazalin, narokin, tidak boleh. Wa ba'duhu jaha ja'a bil wajhain, sebagian isim fi'il datang dengan dua sisi. Ta'rif bisa dimakrifahkan, wa tankir bisa dinakirahkan seperti mah, boleh mahin, sah, sahin, ya, uf, ufin. Fa huwa fi hali tanwinihi nakirah, dan dia jenis yang ketiga ini ketika ditanwin berarti nakirah. Wa fi hali adami tanwinihi ma'rifah, dan ketika tidak ditanwin berarti ma'rifah. Fasah, maka sah, masalan sebagai contoh. Idza nawaita fi uskut sukutan taman nawantahu. Sah. Mana ya, apa sah? Uskut, ya. Apabila engkau mentanwin sah, dengan dikatakan sahin, berarti nakirah kan umum. Idza nawaita bihi fasah, sebagai contoh apabila engkau meniatkan dengan sah ini, uskut sukutan taman, diam secara mutlak, enggak boleh ngomong apapun, nawantah, maka kamu tanwin dia untuk menunjukkan umum. Sahin, dah, jangan ngobrol lagi. Sa'anam, sama tidur misalkan. Engkau tanwin. Wa hamtu wa hakamta alaihi bi annahu nakirah, dan kau hukumi dia sebagai isim yang nakirah. Awi sukut, atau ketika yang kau kendaki, yang kau niatkan adalah as-sukuta al-mu'ayyan, berhenti, ya, al-mu'ayyan dari pembicaraan tertentu, seperti dia lagi membicarakan ghibah atau yang lain, kau tanbih. Ini saja yang kau kendaki untuk berhenti. Sah, gitu. Sudah berhenti, jangan ngobrol masalah ini lagi maksudnya. Tarakta tanwina, kau tinggalkan tanwinnya, wa hakamta alaihi bi annahu ma'rifah, dan kau hukumi dia sebagai isim yang ma'rifah. Ya. Sudah so, paham ya? Tinggal tersisa pada kita 3 bab lagi ya. Bab tanazu', ta'ajub dan waqaf. Bab waqaf. Ini si waqaf sudah hilang ini kitanya. Iya. Ya, enggak ada ya? Ya. Iya, pokoknya kalau ada yang mahdhuf maka ditakdir fi'il itu yang asalnya. Oke, pertanyaan nanti lah. Enggak tahu selesai kapan. Ya. Cukup dulu ya, terus di merojaah ya. Ya, kata saya juga kalau merojaahnya kurang kadang bingung juga sehingga harus banyak merojaah. Ya. Ini kata penulisnya sih mutawasithah ini kan, menengah antara kitab yang awal dengan mutawalat, sehingga antum setelah ini harus bisa loncat ke yang mutawalat seperti tadi Al-Fiyah bin Malik ataupun Syarah Tashil atau yang lainnya harusnya. Nah, kalau Qutb Nada itu Ibn Hisham tulis, Ibn Hisham menulis kitab Qutb Nada itu tingkatan yang pertama itu, kemudian melihat himmahnya thullabul ilmi semangat tulis lagi oleh beliau Syudhur Zab, melihat semangat lagi terus lagi Al-Mughni. Ya. Cuma nanti insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.